Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Barakallahu fikum, insyaallah taala kita akan membaca syarah terhadap kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Penjelasan terhadap kitab pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang yang belum bisa berbicara dengannya. Buku ini menjelaskan dari pelajaran kitab Durusul Lughah ya, sehingga tidak sama dengan Durusul Lughah. Di sini menjelaskan beberapa perkara yang terkait dengan nahwu, nam dan yang semisalnya. Baik, kita masuk ad-darsul awal tentang hadza. Hadza ini tersusun dari dua kata yaitu ha dan za. Ini sekaligus membabil murajaah bagi yang sudah pernah belajar. Tentunya bagi para pemula ya, langsung saja hadza itu isim isyarah. Nah, akan tapi yang rinci, hadza itu terdiri dari dua kata yaitu ha dan za. Ha itu apa ya, Khana Aba Sofia? Ha ditanbih, harfu tanbih. Jadi ha-nya itu untuk tanbih, untuk menegaskan, untuk membangkitkan apa? Mukhatab, orang yang diajak bicara agar dia segera memusatkan perhatiannya. Nah, hak tanbih. Kemudian dha ini namanya ismun, ismul, ismu isyaratin lil mufradil mudzakkaril qaribil aqil wa ghairil aqil. Dha, setelah kita rinci tadi, haknya tadi apa? Harfu tanbih, dha-nya itu yang isim isyarah. Ya, jadi dha-nya itulah yang isim isyarah. Tapi sering langsung digabung saja hadza. Nah. Ismu isyaratin, kata tunjuk lil mufradil mudzakkaril qaribil aqili wa ghairil aqil. Kata tunjuk untuk tunggal laki-laki dekat, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Dalam bahasa Indonesia artinya ini ya. Contoh yang akil, ikra ya khana. Aba. Aba Ali. Artinya ini seorang laki-laki. Nah, perhatikan rojulun ini mufrad mudzakkar akil. Qarib ya, dekat. Terus apa? Alif. Nah. Baik, terus hadza syaikhun. Ini seorang orang tua. Nah. Tambahkan ya, apa? Beda. Al-aqil. Nah. Baik, Abdullah. Ada Khalid. Nah, Bosman. Ada Khalid. Sudah, yang lain. Nah. Ada Taib, ada Abun. Ini seorang bapak. Taib, Mbak Dah. Ada Muhammad. Nah, Bang Muhammad. Ada Rojulun. Rijal jamak. Nanti kalau jamak enggak pakai hadza ya. Berarti kan di sini lil mufrad. Rijal itu apa? Jamak. Nah, hadza Rojulun. Sudah. Sudah. Ganti. Hadza thariqun. Sudah. Pedagang apa pedagang? Ujar. Ujar banyak. Tajirun. Nah, ada tajirun. Taib. Antum siapa? Abu Abdillah. Abu Abdillah, taib. Ada ustazun. Nah. Abu Azam. Ada. Taib, wajah. Taib, terus. Nah. Udah. Siapa tadi yang waladun? Oh iya, rajul juga sudah tadi. Lah, bas, terus. Diulangi, diulangi. Nah. Amun. Taib, apa? Abu Man? Ada Aliun. Ini waduh. Nanti jenenge dhewe-dhewe nanti. Baik. Ya boleh saja tapi yang lain. Ada imamun. Naam, antum. Ada posisi menentukan prestasi. Depan kan belum disebutkan. Sudah belakang-belakang banyak. Nah, berarti bisa depan ya. Sudah? Pas? Banyak. Sudah, wasirun. Anda ya, Fana? Maridotun. Lagi-lagi perempuan maridotun. Taknya dibuang. Hada mumaridun. Baik. Kita baca alhamdulillah gitu ya. Biasanya giliran setelah itu alhamdulillah enggak. Lolos. Nakra hada rajulun. Hada rajulun. Hada waladun. Hada waladun. Hada syaikhun. Hada syaikhun. Hada tabibun. Hada tabibun. Hada talibun. Hada talibun. Hada juga untuk ghairul aqil. Ghairul aqil. Yang tidak berakal. Contohnya hada kitabun, ini kitab, ini hada babun, ini pintu, hada kolamun, ini pena. Tambahkan. Terus. Naam. Naam. Sudah. Yang lain. Naam. Safinatun mudzakkar atau muannas? Baik. Blabas. Naam. Lahir. Na'lun. Sandal. Taib. Kemudian sedikit tambahan untuk dha. Ini namanya isim isyarah mabni ya. Dha itu isim isyarah mabni. Jadi semua isim isyarah itu mabni. Ketika isim isyarah itu mabni, maka keduduk i'rabnya adalah fi mahal, kedudukannya. Nah, semua contoh tadi dhanya isim isyarah fi mahali raf'in mubtada, menduduki kedudukan rafa' sebagai mubtada, kemudian rojulun dan seterusnya tadi sebagai khobarnya. Sehingga tidak boleh kita katakan hadza rafa' sebagai mubtada, enggak boleh atau tidak bisa. Kenapa? Kenapa ya, Mbak Sofia? Kita tidak bisa mengatakan hadza di sini rafa' sebagai mubtada. Kenapa? Nah, mabni. Oleh karena itu, i'rabnya bagaimana? Fi mahalli rafin, menduduki kedudukan rafa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita masuk kepada kalimat yang berikutnya, Nakro ma hadza ma hadza. Nah. Berarti tersusun dari berapa kata ini? Ya, Ba Ali. Ma hadza. Apa? Ma kemudian ha dan za. Nah. Yang akan dibahas ini adalah ma. Ma adalah ismu istifhamin, kata tanya li ghairil akili, untuk yang tidak berakal. Sekali lagi, ma itu adalah isim istifham, kata tanya yang untuk yang tidak berakal. Hukumnya sama mabni ala sukun, tergantung kedudukan i'rabnya nanti dalam kalimat. Baik. Untuk mengetahui kedudukan i'rab ma, maka dilihat dari apa? Ya, Ba Alif. Jawabannya. Ma kata tanya untuk yang tidak berakal, artinya apakah? Nah. Untuk kita mengetahui ma ini sebagai apa dalam kalimat, dilihat jawabannya. Contoh, ma hadza, apa ini? Hadza kitabun, ini sebuah kitab. Berarti ma di sini kedudukannya sebagai apa ya, Akhwana Aba Isa? Oke, mubtada. Mubtada. Aba Ubaida? Khobar. Perhatikan jawabannya. Apa jawabannya? Hadza kan tetap. Ma hadza. Berarti ma-nya ini sama dengan apa? Kitabun. Nah, perhatikan. Ma hadza, hadza kitabun. Berarti kalimat ma hadza, ma-nya sebagai apa? Khobar muqaddam. Hadza sebagai mubtada muakhar. Kalau sudah jadi hadza kitabun, hadza dha-nya ini mubtada, kitabun khobar. Taib. Nakra ma hadza ma hadza hadza babun hadza babun ma hadza ma hadza hadza qalamun hadza qalamun. Tambahkan Abu Abdullah contohnya. Ma hadza hadza masjid. Terus ma hadza hadza madrasah. Oh iya. Labas. Nah, Muandisun. Waduh. Lewat ini. Kok Muandisun ini priben? Baru ngakil kok. Wah. Sudah. Sudah belum tadi? Ya wes, labas. Masa tiga kali salah terus kan, kasihan. Ya wes. Kita pun di sini. Labas, baik. Indah ya Pak Ishak. Mahada, komision. Nah. Terus. Mahada, hada. Kolam rosasi. Baik. Labas, nah, para kursi. Terus? Mahada, hada, kursi. Nah. Mahada, hada. Yang tak ibu, no? Hada, kolam. Sudah. Hada, baik. Nah. Mahada, hada, mimpi. Nah. Kemudian di sini disebutkan mahada hada rojul, ini salah. Kenapa salah ya, Kona? Disilang kenapa ini? Karena rojulun akil. Menggunakan ma. Mahada hada waladun. Indak ya, Kona? Kenapa salah? Karena waladun akil. Nah. Baik. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Nakro ahada sarirun. Ahada sarirun. Baik. Ada berapa kata ini ya, Khana? Tiga, apa saja? A, hada dan sarirun. Hada tadi berapa kata? Dua. Berarti ada empat. Ya. A, ha, za, dan sarirun. Sudah dibahas tentang hada, sekarang membahas tentang A di sini. A, ini ada hamzatul istifham. Dan dia adalah harf, huruf. Nah, huruf istifham itu ada dua, A dan hal. Perhatikan kalau yang namanya huruf itu tidak ada kedudukan i'rabnya. Tidak ada sebagai mubtada, sebagai khobar atau yang lainnya. Nah, jadi hamzatul istifham ini apa tadi? Huruf. Bukan isim, bukan fi'il. Kemudian jawabuhu, ini komanya enggak pas ya. Hamzatul istifhami harfun, koma, jawabuhu na'am aula. Jadi kalau ditanya pakai A, ya, jangan langsung jawab. Misalkan A anta talibun, jangan langsung ana talibun, tapi jawab dulu. Kalau iya berarti na'am, kalau tidak berarti la. Difahami ya? Sehingga pertanyaan A atau hal itu dijawab dulu pakai na'am atau la. Nah, baru setelahnya. Kalau iya berarti na'am, kalau tidak berarti la. Nah, jawabuhu, jawabnya menggunakan na'am atau la dulu. Ya atau tidak. Ikra ya, apa numer? Coba tadi urutannya. Nah, apa numer? Na'am, hadha sarirun. Harjim. Apakah ini tempat tidur? Ya, ini tempat tidur. Terus. Ahadha kursiyun, la hadha sarirun. Apakah ini kursi? Bukan. Ini tempat tidur. Nah. Ahadha rajulun, na'am, hadha rajulun. Apakah ini seorang laki-laki? Ya, ini seorang laki-laki. Ahadha waladun, la hadha rajulun. Apakah ini anak laki-laki? Bukan, ini laki-laki. Laki-laki dewasa. Nakro, ahada sarirun. Ahada sarirun. Naam, hada sarirun. Naam, hada sarirun. Ahada kursiyun. Ahada kursiyun. La hada sarirun. La hada sarirun. Ahada rajulun. Ahada rajulun. Naam, hada rajulun. Naam, hada rajulun. Ahada waladun. Ahada waladun. La hada waladun. La hada rajulun. La hada rajulun. Baik. Man hada. Man ini isim, ismu istifhamin lil aqil. Artinya siapa? Isim istifham untuk yang berakal. Ini juga sama mabniun ala sukun. Sehingga kedudukan i'rabnya nanti sebagai apa? Kedudukan i'rabnya pada mahalnya, pada kedudukannya. Kemudian juga kedudukannya dilihat dari jawaban dari pertanyaan tersebut. Ikra ya. Bagaimana tadi terakhir? Nah. Man hada? Hada tabibun. Diartikan? Siapa ini? Ini dokter. Nah, berarti man di sini kedudukannya i'rabnya sebagai apa? Sebagai tabibun. Sama dengan tabibun. Tabibun sebagai khobar ya. Mannya sebagai khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan, hadanya mubtada. Apa Sofia? Masih ada? Oh ya. Apa Abul Abbas? Man hada, hada waladun. Tarjim. Siapa ini? Ini seorang anak. Man hada, hada talibun. Siapa ini? Ini seorang pelajar. Terus tambahkanlah Mbak Sofia. Contoh F. Antum sudah belum, ah? Nah, Sofia, ini seorang insinyur. Terus, tua, orang tua. Nakro, man hada? Man hada? Hada tabibun. Hada tabibun. Man hada? Man hada? Hada waladun. Hada waladun. Man hada? Man hada? Hada talibun. Hada talibun. Kemudian setelahnya man hada, hada kitabun disilang. Kenapa balik? Karena kitabun ghairu akil. Man hada, hada kolamun juga sama. Kolamun ghairu akil. Iqra ba'dah ya Aba Isa. Ahada tabibun. Naam, hada tabibun. Apakah ini dokter? Iya, ini dokter. Terus. Ahada talibun? La, ahada talibun. Apakah ini seorang pelajar laki-laki? Bukan, dia seorang, ini seorang profek. Ahada talibun? Nah, ahada talibun. Apakah ini seekor anjing? Ya, ini seekor anjing. Akhir. Ahada itu? Hada kalbun. Apakah ini Ali? Eh, peripen kan. Bukan. Ini seekor anjing. Nakro. Ahada tabibun? Ahada tabibun. Naam, hada tabibun. Naam, hada tabibun. Ahada talibun? Ahada talibun. La, hada tabibun. La, hada tabibun. Ahada kalbun? Ahada kalbun. Naam, hada kalbun. Naam, hada kalbun. Ahada qittun? Ahada qittun. La, hada kalbun. La, hada kalbun. Baik, naktafi bihada. Ada iskal mungkin? Nah. Apa itu? Maksudnya dua huruf H sama lam. Bisa dikata huruf ya. Iya. Ini mana isim? Iya. Terus kenapa? Masalahnya apa? Ya nggak ada tobitnya, mereka mengatakan itu isim ya, isim. Nah. Nggak masalah dua huruf atau satu huruf. Hal itu jawabannya sama seperti A. Nah. Hal anta atau bibun? Nah. Nah, atau bibun. Man hada, hada kita pun. Hah? Terus? Si misalkan ini untuk kitab. Si kitab kan nggak tahu sama perganya. Kok nggak tahu kenapa? Dan misalkan dalam padanya nggak tahu. Nggak tahu ditanyakan ya rubrik band. Di dalam karung. Di dalam karung nggak mungkin tanya man. Mau sama menungso juga karungi kan. Ya apa lagi? Maksudnya gimana? Contohnya saya mau tanya tapi barangnya itu gak bisa kan. Lah udah jelas barang kan bukan orang. Ya, jelas pertanyaannya apa? Enggak mungkin man. Ternyata isinya orang. Isinya apa? Karbon. Tanya man ada? Ada karbon. Ya benar toh. Karbon kan enggak berakal. Lo dijawab sama Bu Ali. Nggak bisa no. Nggak bisa, mau sudah ada jawabannya. Madar Rasul ya nggak bisa. Nggak bisa. Apakah ini kepala gitu? Apa kelapa? Kalau kelapa bukan Rasul. Narojil. Maksudnya itu akhir atau akhir? Rasul. Rasul yang baru akil loh. Kepala ini. Ya jelas baru akil. Kepala tro ya ora iso, mati kan dia enggak bisa berakal. Ya, walaupun katanya akalnya di situ otaknya kan. Baik, Kevin. Barakallahu fiik.